karawas bisa entak na lamun mega ngalimpung na langit angkat hidup cinta ngukur mata ombak na basisi asini ngukur tinggal amparan sagara kacinta ngukur mata ombak. Cinta.